الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره إلى يوم الدين أيها المؤمنون الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته حيث فاز المتقون وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم حضرين جماعة صلاة جمعات برحمة الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita beragam nikmat karunia yang dengannya kita sama-sama bisa melaksanakan beragam kewajiban, di antaranya kewajiban salat Jumat berjamaah. Semoga kita berharap, kita berdoa apa yang kita lakukan, amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khutbah Jumat kita pada siang hari ini mengambil tema janganlah kita berbuat curang, menuntut hak namun melalaikan kewajiban. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, ada seorang laki-laki yuqalu lahu Abu Juhaina. Di kota Madinah, begitu Nabi hijrah, ada seorang yang bernama Abu Juhaina. Ini Abu Juhaina seorang saudagar. Dia seorang pedagang. Lahu mikyalani, dia punya dua timbangan. Dia punya dua takaran. Dia menjual dan membeli, menakar dan menimbang dengan timbangan yang berbeda. Dia menjual dengan satu timbangan, giliran dia membeli dengan timbangan yang lain. Dia mencari keuntungan dengan cara yang curang. Terkait dengan kisah Abu Juhaynah yang curang ini, yang kalau giliran ingin membeli dari orang lain maunya dipenuhi, namun giliran orang lain belanja dengan dia, dia kurangi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin artinya orang-orang yang curang. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan besarlah buat orang-orang yang curang. Siapakah mereka? Alladzina idza kalu 'alan nas yastawfun. Orang-orang yang ketika membeli dari orang lain maunya timbangannya dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Namun giliran orang lain membeli dari dia, dia mengurangi timbangan. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian jemaah rahimakumullah, yang menarik dari ayat ini, para ulama menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri-ciri orang yang curang dalam surat Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin maknanya sekali lagi kisah orang-orang yang curang. Allah menjelaskan tentang ciri mereka yang curang saat menimbang dan menakar. Para ulama berkata yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah permisalan. Maknanya siapa saja orang yang hanya pandai menuntut hak namun dia tidak pandai melaksanakan kewajiban, dia termasuk ke dalam yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin. Orang yang hanya mau menuntut keinginannya dipenuhi dengan sempurna namun dia tidak memberikan hak orang lain dengan sempurna, dia tergolong ke dalam ayat ini, wailul lil mutaffifin. Banyak kisah, banyak kejadian, banyak contoh, banyak kasus dalam kehidupan kita. Contohnya hubungan suami istri. Contohnya hubungan antara penguasa dengan rakyatnya. Tidak sedikit penguasa maunya selalu ditaati, selalu dituruti, sementara hak-hak rakyatnya tidak dipenuhi. Atau hubungan antara perusahaan dengan karyawan. kedua belah pihak berhak mendapatkan yang menjadi bagiannya. Kita mulai hadirin sedang Jumat rahimahumullah dari hubungan suami istri. Banyak sekali kisah-kisah dalam rumah tangga yang masuk ke dalam ayat wa'idul lil mutaffifin. Silakan besarlah bagi orang-orang yang curang. Tidak jarang kita jumpai para suami atau mungkin kita yang hadir semua di siang hari ini, kita semua para suami yang kadang-kadang berlaku curang. Kita maunya semua hak kita dipenuhi oleh istri kita. Semua yang menjadi keinginan kita, yang menjadi kewajiban istri kita harus mereka tunaikan, harus ditunaikan oleh istri kita dengan sempurna. Kalau ada lalai sedikit, kita marah. Kalau ada yang menjadi hak kita dikurangi oleh istri kita, kita marah. Kita maunya kalau ngomong, didengerin. Namun tidak sedikit para istri yang mendapati perlakuan curang dari suaminya. Giliran suaminya menuntut hak, istrinya memenuhi kewajiban dengan sempurna. Giliran suami bicara, istrinya mendengarkan. Namun ini tidak dijumpai oleh istrinya. Suaminya bisa pergi kapan saja, namun tidak demikian dengan istrinya. Suaminya bisa berbuat apa saja di rumah, namun tidak demikian dengan istrinya. Contoh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui dalam Al-Qur'an, kita ketahui dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian daripada ajaran agama kita. Mohon maaf, setiap suami ingin berhubungan dengan istrinya, istrinya harus siap. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza batatil mar'atu hajirata firasy zawjiha." Jika seorang istri tidur di malam hari, dia menolak ajakan suaminya. Suaminya ingin berhubungan badan, istrinya menolak. Rasulullah sabdakan, ini istri la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Sampai subuh ini istri dilaknat oleh malaikat. Kadang-kadang jamaah ibu-ibu bertanya, Ustaz, ada gak dalil buat para suami? Kalau istrinya mau, suaminya menolak, apa yang terjadi? Apakah istri mendapatkan hak yang sama? Kalau giliran istrinya mau, suaminya harus siap. Kadang-kadang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita para suami maunya enak sendiri. Kita kadang berlaku curang, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang hak istri kita yang menjadi kewajiban kita. Bismillahirrahmanirrahim. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan istri kita memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban yang telah dia lakukan bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Istri kita memiliki hak yang sama dengan kita. Istri kita memiliki hak yang sama dengan kewajiban yang telah ditunaikan, dan wajib kita tunaikan dengan cara yang baik. Sebagaimana kita ingin didengar, istri kita juga ingin didengar. Sebagaimana kita ingin dilayani, kadang-kadang istri kita juga ingin dilayani. Sebagaimana mungkin kadang-kadang kita ingin istirahat siang, kita ingin tidur, ingin istirahat tidak diganggu oleh siapapun, mungkin sekali waktu istri kita juga ingin di istirahat tidak ada yang mengganggu. Sebagaimana kadang kita ingin semua yang menjadi keinginan kita dipenuhi, mungkin demikian dengan istri kita. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini tidak tergolong dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin. Cilaka besarlah buat orang-orang yang curang. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang suami-suami yang curang. Sebagaimana kita senang istri kita berdandan buat kita, dia juga senang kalau kita rapi berdandan buat dia. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha pernah ditanya, Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ditanya, "Bi ayyi syai'in kana yabda'u Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu?" Aisyah, kalau Nabi, kalau Rasulullah, suami engkau pulang ke rumah, apa yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika suami engkau pulang, jika Rasulullah pulang, apa pertama kali yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, Aisyah menjawab, yang pertama kali dilakukan Nabi, beliau sampai di rumahnya, qala Aisyah bisyiwak. Beliau Rasulullah bersiwak, membersihkan giginya. Saya baca dalam kitab Tuhfatul Arus menjelaskan tentang riwayat ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa jadi Rasulullah pulang rumah dari mana-mana dengan cara bersiwak. Mohon maaf, dia ingin menjumpai istrinya, pertama kali dengan cara ini mencium istrinya. Bukankah mencium istri saat kita pergi, mencium istri kita saat pulang, merupakan sebuah kebaikan. Dan Rasulullah memulai sampai di rumah dengan cara bersiwak. Mudah-mudahan kita membersihkan gigi kita untuk istri kita. Kita bercukur untuk istri kita. Kita berpenampilan baik untuk istri kita. Kita berpakaian yang baik untuk istri kita. Kita memakai minyak wangi untuk istri kita. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Para istri mendapatkan hak yang sama dengan kewajiban yang telah mereka tunaikan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, kata Ibnu Abbas, "Inni la atazayyanu li imra'ati kama tatazayyanu li." Aku senang berdandan buat istriku, kata Ibnu Abbas, sebagaimana dia juga berdandan buat aku, dan aku senang. Aku senang berdandan untuk istriku sebagaimana dia juga berdandan, dan aku senang karenanya. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah ada seorang wanita datang kepada Umar. Dia mohon kepada Umar, dia ingin diceraikan dari suaminya. Dia minta agar Umar menceraikan dia dari suaminya. Ketika Umar melihat suaminya, suaminya berpenampilan yang tidak baik. Umar menyuruh suaminya potong rambut, mandi, bersih-bersih. Tak lama kemudian suaminya datang lagi dengan penampilan yang berbeda. Melihat hal ini, istrinya kaget dan dia berkata pada Umar untuk membatalkan gugatan cerai. Bisa dibaca dalam kitab Tuhfatul Arus. Bagaimana kita para suami di dalam bab, judul babnya, kata sayyamu li zaujatika kama kata sayyamu laka. Berdandanlah untuk istri kamu sebagaimana dia juga berdandan untuk kamu. Rasulullah SAW bersabda, bahwa kita para suami agar kita perhatian dengan penampilan kita. Kata Nabi Khamsun minal fitrah. Dari riwayat lain, Sab'atun minal fitrah. Ada beberapa perkara merupakan fitrah, kesunahan, kebaikan dalam Islam. Kata Nabi, al-khitan, berkhitan. As-siwa, bersiwa, membersihkan gigi. Merupakan sebuah kebaikan. Kemudian, nasful ibti, mohon maaf, mencabut bulu ketiak, merupakan sebuah kebaikan. Waqasul asrafir, menggunting kuku, sebuah kesunahan. Walistihdad, mohon maaf, mencukur bulu kemaluan, sebuah kesunahan. Kenapa Nabi ajarkan itu semua buat kita para laki-laki? Agar kita berpenampilan baik buat istri kita, sebagaimana dia juga berpenampilan baik buat kita. Ini contoh pertama di antara makna ayat loyul mutaffifin, cilakalah bagi orang-orang yang curang. Jangan sampai kita menjadi suami-suami yang curang. Kita ingin segala hal kita tuntut dari istri kita, namun kita tidak melaksanakan hal yang sama. Contoh yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah dalam kehidupan kita bermasyarakat, bernegara dan bernegara. Satu hari seorang sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat mengadu kepada Nabi Rasulullah, "Ara'aita in qamat 'alaina umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana wa hiya Rasulullah?" Bagaimana nanti seandainya ada pemimpin kami, kalau seandainya para pemimpin kami pandainya hanya menuntut hak dari kami, wa yamna'una haqqana, dan mereka tidak menunaikan hak kami. Mereka menuntut dari kami hak-hak mereka, sementara yang menjadi kewajiban mereka, yang merupakan hak kami, mereka tidak tunaikan. Mungkin kita sebagai rakyat disuruh begini, disuruh begitu, wajib begini, wajib, semua kita laksanakan. Namun hak kita tidak ditunaikan oleh para penguasa. Jawaban Rasulullah SAW, apakah yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berpesan kepada para sahabat, "Isma'u wa ati'u." Taatilah, dengarkanlah dan taatilah pemimpin kamu. "Alaihim ma humilu wa alaikum ma humiltu." Mereka mendapatkan dosa atas kelalaian yang mereka lakukan, dan kalian juga berdosa kalau kalian tidak taat. Maksudnya, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemimpin-pemimpin yang curang, yang pandainya hanya menuntut hak mereka namun tidak melaksanakan kewajiban, mendapatkan ganjaran dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sebagai rakyatnya jangan melakukan hal yang sama. Pemimpin kita curang, kita curang juga, enggak ada bedanya kita dengan para pemimpin kita. Kata Nabi, "Isma'u wa ati'u." Taatilah dan dengarkanlah pemimpin kamu. Mereka berdosa atas kelalaian mereka, dan kalau kita tidak taat, kita melakukan kesalahan yang sama. Ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adalah contoh dalam kita bekerja. perusahaan dan di perusahaan dan karyawannya sama-sama wajib melaksanakan segala hal yang menjadi kewajiban dia, dan kemudian karyawan dan perusahaan sama-sama berhak mendapatkan apa yang menjadi bagian mereka. Jangan menjadi pihak yang hanya pandai menuntut hak namun tidak melaksanakan kewajiban. Semua hak-hak yang menjadi miliknya inginnya dipenuhi, namun hal-hal yang menjadi kewajibannya tidak ditunaikan. Kalau kita sebagai karyawan, kalau kita sebagai perusahaan memiliki sifat demikian, masuklah kita ke dalam firman Allah SWT, wailul lil mutaffifin, cilakalah orang yang curang. Kalau giliran membeli dari orang lain maunya dipenuhi, giliran menimbang untuk orang lain maunya dikurangi. Pesan terakhir buat kita semua sebagai karyawan, sebagai orang-orang yang memiliki kewajiban bekerja dan mencari nafkah merupakan kewajiban kita, selain itu sebuah ibadah. Hadirlah kita tepat waktu di tempat kerja kita. Liyakuna ratibuka halalan, agar gaji yang kita dapatkan menjadi halal. Jangan kita terlambat hadir di tempat kerja kita, bisa jadi yang kita dapatkan menjadi kurang berkah, kurang halal. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, semoga Allah mengampuni kesalahan kita, memaafkan kesalahan kita, dan semoga kita tidak tergolong orang-orang yang curang. Amin, amin, ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأسر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله وأدعو الله أنتم موقنون بالإجابة. Wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimish shalah.